tidak kubarkan saja atau kuadukan pada sang sepi. Itu. Ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang. Ketawa aja deh. Yang penting sehat. Amin. Berantar diaduin. Yang penting ada kebebasan. Bisa gawat juga.